Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah hu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah hu akbar. Petunjuk jalan yang benar, insya Allah hidup tenang.